بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخواني رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Tafsir Mustalahul Hadis karya Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang hadis syadz. Hadis syadz adalah sebagaimana yang kita sebutkan definisinya, mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Ini penyelisihan seorang rawi maqbul terhadap yang lebih lebih utama dari dia, baik dari sisi kesikohan atau dari sisi jumlah. Jadi ada seseorang menyelisihi rawi lain yang lebih sikoh, atau dia menyelisihi sekian banyak rawi yang jumlahnya lebih banyak daripada dia. Maka ini adalah hadis syadz. Kalau hadis mungkar, dia seorang rawi yang lemah yang menyelisihi rawi lain yang lebih kuat dan yang lebih banyak. Perbedaannya dengan syadz, kalau syadz itu rawinya rawi makbul. Kalau hadis mungkar, rawinya ya adalah rawi yang lemah, rawi yang dhaif. Baik. Sekarang kita masuk ke mu'allal. Al-mu'allal. Qala hafizahullah ta'ala. Idza kana sababu ta'ni fi rawi huwa al-waham, fa hadithuhu yusamma mu'allal wa huwa sababu sadis. Ya, apabila sebab celaan kepada rawi itu adalah waham, ya, maka hadisnya disebut sebagai hadis mu'allal. Wa huwa sababu sadis, dan ini merupakan sebab yang ke-6. Baik, jadi hadis mu'allal itu ada waham, artinya ada semacam kesalahan pada si perawi. Misalnya hadisnya ini sebenarnya tidak marfu, tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi kemudian dia sambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Hanya saja kesalahan ini kesalahan yang sangat tersembunyi dan rumit. Ya, tidak diketahui melainkan oleh seorang ulama yang sangat ahli di bidang ilal. Ya, kita ambil contoh saja ini ya, ada kitabnya Syekh Mukbil. Kita ambil contoh dari sini. Agar antum punya gambaran lebih sempurna terhadap hadis mu'allal. Atau kita baca dulu definisinya, baru nanti kasih contoh ya. Baca dulu definisinya. Qala ta'rifuhu lughatan ismul maf'ul min a'allahu bikada fahuwa mu'allun. Secara bahasa dia adalah isim maf'ul dari kata a'allahu bikada fahuwa mu'allun. Yani dicacati, atau ya mu'al itu artinya cacat ya, dicacati. Wa huwa qiyasu sharfi al-mashhur. Maka penggunaan kata mu'al ini merupakan kias sorof yang lebih terkenal, yang masyhur. Wa huwa lughatul fasihah, dan ini merupakan bahasa yang fasih. Ya. Jadi ada kata mu'allun, hadis mu'al. Ya, ini adalah bahasa yang paling fasih. Jadi yang paling tepat ya penyebutannya adalah mu'al. Lakin at-ta'bira bil mu'allal min ahli al-hadis jaa'a ala ghairi masyhur fil lughah. Kemudian istilah yang dipakai oleh ahli hadis mu'allal ini telah datang dari jalan yang kurang masyhur. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa bahasa ya. Ada bahasa yang sama-sama fusha, sama-sama fasih, tapi yang satu lebih masyhur, lebih sering dipakai daripada yang lainnya. Maka istilah mu'al ini lebih masyhur daripada istilah mu'allal. Ya. Wa minal muhaddithin man abbaru anhu bi ma'lul. Ya. Sebagian ahli hadis menamakannya atau mengibaratkannya dengan ma'lul. Wa huwa dha'ifun marzulun inda ahli al-arabiyyah wal lughah. Maka istilah maklul ini adalah istilah yang lemah. Ya, tidak jarang dipakai. Ya, jarang dipakai. Jadi ada 3 istilah, mu'allun, mu'allalun dan maklul. Maka mu'al ini yang paling masyhur, kemudian mu'allal juga boleh dipergunakan. Adapun istilah ma'lul ini adalah dhaif. Ya, ini adalah istilah yang dhaif, yang lemah. Jadi dalam bahasa pun ada istilahnya, yang mana yang lebih kuat ya? Ya, antara mu'allal, antara mu'al, mu'al atau mu'allal atau ma'lul. Ternyata yang paling kuat adalah mu'allun menurut beliau. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, wal hadithu alladhi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi ma'a anna zahira as-salamatu minha. Adapun secara istilah, ya, hadith mu'allal atau hadith mu'al adalah hadith yang ya terdapat padanya sebuah illah, sebuah penyakit, taqdahu fi sihhatihi, yang mencacati kesahihan hadis tersebut. Jadi ada suatu penyakit yang mencacati kesahihan hadis tersebut, ma'a anna zahira as-salamatu minha. Ya. Padahal apa? Secara zahir hadis itu selamat dari cacat. Tapi ada cacat yang tersembunyi. Dan cacat ini merusak kesahihannya. Nah ini hadis mu'al atau hadis mu'allal. Jadi padanya terdapat suatu cacat. Tapi cacatnya itu tersembunyi. Tidak diketahui melainkan oleh ulama yang benar-benar mendetail. Ya, di dalam apa? Meneliti sanad hadis. Sekarang beliau jelaskan. Ta'riful illah. Illah itu adalah sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadis. Yang disebut sebagai illah, apa yang dimaksud dengan cacat dalam hadis, itu adalah sababun ghamidun, sebuah sebab yang demikian rumit, khafiyun, tersembunyi, qadihun fi sihhatil hadis, yang dia membuat cacat ke dalam kesahihan hadis. Membuat kesahihan sebuah hadis itu menjadi cacat. Nggak jadi sahih dia. Ya, lihat. Ini definisi illah. Sebab yang rumit dan tersembunyi. Dia ada syaratnya, harus tersembunyi. Kalau nggak tersembunyi, ya dia hadis dhaif yang biasa. Ya. Entah itu dia mungkote, kelihatan. Oh ini syaratnya memang ada keterputusan, itu jelas. Nah ini secara, apa? Secara zahir ini nyambung sanadnya, tapi ternyata ada keterputusan dan tidak ada orang yang mengetahui keterputusan ini melainkan seorang yang sangat ahli dalam ilmu hadis. Ya. Qadihun fi sihhatil hadis, yang apa? Mencela yang mencacati kesahihan hadis. Jadi dia apa? Illahnya itu harus menyebabkan apa? Hadisnya itu menjadi lemah. Kalau dia illah tapi tidak menjadikan hadisnya itu sebagai hadis yang lemah, maka dia tidak dikatakan sebagai hadis yang mu'allal. Ya, tidaklah dia dikatakan sebagai hadis yang mu'allal, melainkan munculnya atau keberadaan cacat dalam hadis tersebut mencacati kesahihan hadisnya juga. Fayukhadu min ta'rifil illah hadha. Anal illah ta'innal ulama hadis la buddha ayyata haqqaq fiha syartan. Yang pertama, kata beliau, maka diambil dari definisi illah ini, maka illah menurut para ulama ahlul hadis padanya harus terwujudkan dua syarat. Wahuma al-gumud wal-khofa. Pertama, rumit dan tersembunyi. Kalau dia tidak rumit, tidak tersembunyi, sama kayak hadis-hadis yang lain. Jelas, misalnya si fulan tidak ya mendengar dari si fulan, tidak satu zaman, jelas sekali keterputusannya. Baik. Ya, kalau sudah jelas keterputusannya, maka dia tidaklah dikatakan sebagai hadis mu'al. Ya, entah hadisnya mu'kote atau mursal atau apa. Ini syaratnya. Pertama, al-gumud wal-khofa. Ada kerumitan dan juga ketersembunyian. Ya. Yang kedua, al-qadhu fi sihhatil hadis. Yang kedua, dia harus mencacati kesahihan hadis. Ya, jadi kalau dia nggak mencacati, nggak sampai membuat hadis tersebut dhaif, maka dia bukan hadis mu'allal. Fa in ikhtalla wahidun minhuma ka'an takuna al-illah zahirah aw ghairu qadihah fala tusamma inda idin illatan istilahan. Kalau dia ya kosong dari salah satu syarat tadi, artinya tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat tadi, ya misalnya ilahnya zahirah, tampak sekali, au ghairu qadihah, atau ilahnya itu tidak sampai melemahkan hadis, fala tusamma inda idin illatan istilahan, maka tidaklah disebut sebagai illah secara istilah. Baik, ini contohnya nih ya. Kita bacakan dari kitabnya Syekh Mukbir rahimahullah. Beliau Masya Allah memiliki sebuah karya dalam hadis-hadis yang mu'al. Judulnya Ahadithun mu'allatun zahiruha sihah. Hadis-hadis yang mu'al yang zahirnya sihah, sahih. Ya. Ini dikasih mukaddimah oleh Syekh Abdul Ainain. Ya. Beliau mengambil contoh salah satunya dalam dari Sunan At-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibnu Abdul Jabbar Al-Baghdadi. Haddatsana Umar ibnu Hafs ibn Ghiyath. Qala haddatsana Abi anil A'mash an Anas qala tufi rajulun fi ashabihi faqala ya'ni rajulun abshir bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takhallama fi ma la ya'ni aw bakhila fi ma la yanqushu. Kata Imam Tirmidzi mengkhabarkan kepada kami Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Baghdadi. Menceritakan kepada kami Umar bin Hafs ibn Giyas. Menceritakan kepada kami bapakku dari Al-A'mash dari Anas. Anas mengatakan meninggal dunia seseorang dari para sahabat. Faqala ya'ni rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki, abshir bil jannah, berikan kabar gembira dengan surga. Jadi ada salah seorang yang meninggal di kalangan para sahabat, katanya abshir bil jannah, berikan kabar gembira dengan surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, awala tadri fala'allahu takallama fi ma la ya'ni. Ya, tidakkah engkau tahu ya, mungkin dia telah berbicara ya, sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Au bakhila bima la yanqushu, atau dia bakhil ya, pelit terhadap apa-apa yang tidak mengurangi dirinya, artinya dia memiliki kelebihan tapi kemudian bakhil. Baik, yang jadi syahidnya dari hadis ini ya, hadza haditsun gharib, kata Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang gharib. Qala hadal hadis idza nadarta fi sanadihi wajadtahum rijalun sahih illa Sulaiman ibn Abdul Jabbar faqad qala ibnu Abi Hatim innahu saduq kama fi tahdhib tahdhib. Hadis ini kata beliau, apabila Anda melihat sanadnya, maka Anda akan dapati rijalnya, perawi-perawi hadisnya adalah perawi sahih, kecuali Sulaiman bin Abdul Jabbar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim bahwa dia saduq sebagaimana dalam tahdhib tahdhib. Baik. Nah, ini secara zahir sanadnya oh Masya Allah, oke okay, gitu ya. Enggak ada masalah. Wal A'mash rawa 'anil an Anas walam yuthbit lahu minhu sima. Ya. Al-A'mash dia meriwayatkan dari Anas. Dalam hadis ini lihat ya. Anil A'mash an Anas. Di sini A'mash meriwayatkan dari Anas tapi tidak sabit bahwa dia mendengar dari Anas. Ya. Qala wa fi tahdhib bi tahdhib aidan qala al-Khalili ra'a Anasan walam yurzaqu as-sima minhu. Disebutkan dalam tahdhib tahdhib ya bahwa Al-Khalili mengatakan Al-A'mash pernah melihat Anas tapi dia tidak diberikan rezeki untuk mendengar hadis dari Anas. Lihat, satu zaman pernah ketemu tapi apa? Dia tidak pernah mendengar hadis dari Anas. Ya, sanadnya gimana? Anil A'mash al Anas. Tidak ada wasithah baina al A'mash dengan Anas. ya. Nah, mereka tinggal satu zaman. Nah, seperti ini kan satu hal yang sangat apa namanya tersembunyi. Kita nggak tahu. Kalau lihat akhirnya Akmas ini ketemu dengan para sahabat. Taib, ya. Nah, ketika itu apakah dia mendengar dari Anas? Kita nggak tahu. Ternyata kata para ulama dia tidak mendengar dari Anas. Walaupun dia pernah bertemu dengan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kesimpulannya, wa ma rawahu an Anas fa fihil irsal. Maka apa yang diriwayatkan dari Anas oleh Al-A'masy, maka terdapat irsal di sana. Artinya dia meloncat, ya. Ada seorang yang memperantarai antara dia dengan Anas, tapi tidak disebutkan. Paham ya? Nah, ini kan kita nggak tahu. Kalau melihatnya, wah, Amas. Al-Amas, ya, dia bertemu dengan para sahabat. Ya, seorang tabi'i. Ya, ternyata dia tidak meriwayatkan dari Anas secara langsung. Ada wasitah baina dia dengan Anas bin Malik. Paham ya? Nah, ini kan mencatati kesahihan sebuah hadis karena dia tidak bertemu. Ada keterputusan di sana. Nah, terpenuhilah nanti illahnya tadi, ya. Yang dimaksud dengan illah, syaratnya illah apa? Al-ghumud wal khafa. Yang pertama rumit dan tersembunyi. Ya, kalau kita tidak meneliti ucapannya Al-Khalili tadi, maka kita akan menghukumi hadisnya musnad bersambung. Ya, tapi ternyata ada keterputusan. Wal qathu fi sihhatil hadis, dan dia mencacati kesahihan hadis, ya, karena ada keterputusan, maka tercacati kesahihan hadis tersebut. Baik. Masya Allah ya. Nah, ini hadis yang mu'al. Kemudian kata beliau di sini, qad tutlaqul illah ala ghairi ma'naha al-istilahi. Nah, dia juga beliau menjelaskan di sini bahwa definisi mu'al ini kadang dipakai dalam ungkapan yang lebih luas oleh sebagian ahli hadis. Jadi hadis yang mu'allal itu bukan hanya seperti yang kita sebutkan tadi. Terkadang hadis dhaif pun disebut sebagai hadis yang mu'al oleh sebagian ahli hadis. Maka hendaknya kita memperhatikan apa yang dimaksud dengan mu'al oleh si fulan. Kenapa? Karena sebagiannya memutlakkan istilah mu'al atau mu'allal pada seluruh hadis lemah. Hadal hadis mu'al, artinya hadisnya hadis dhaif. Walaupun sebab kedhaifannya itu mungkin sangat jelas. Ya, tidak terpenuhi padanya syarat hadis mu'al. Tapi karena itu tadi, dia menggunakan definisi hadis mu'al untuk menunjukkan hadis dhaif secara umum. Kata beliau, inna ma dzakartuhu min ta'rifil illah fil fiqrati as-sabiqah au fi faqrati as-sabiqah huwal muradu bil illah fi istilahil muhaddithin. Apa yang aku sebutkan dalam definisi illah pada bagian sebelum ini, yang dimaksud dengan illah di sini adalah illah menurut para ashabul hadis. Lakin qad yutliquna al-illata ahyanan ala ayyi ta'nin muwajjahin lil hadis. Namun perlu diketahui bahwa terkadang mereka memutlakkan illah pada segala celaan kepada hadis. Segala hal yang mengurangi kesahihan hadis itu mereka katakan sebagai illah. Maka harusnya kita lebih teliti ya, apa yang dimaksud oleh ulama hadis ketika mereka mengatakan hadis ini ada illahnya. Karena terkadang maksud illah di sini adalah illah khafiyah, ghamidhah, ya, yang rumit dan tersembunyi, kadang illah apapun itu. Keterputusan yang jelas pun mereka sebut dengan illah. Wa ilam yakun hadza ta'nu khafiyan aw qadihan, walaupun illah ini ya terkadang dia bukanlah illah yang khafi, yang tersembunyi, dan illah yang qadih, artinya illah yang membuat hadis tersebut menjadi cacat. Paham ya? Jadi harus detail. Makanya ilmu hadis itu ilmu yang sangat detail. Ya, seperti ilmu gaib dia. Ya, harus tahu betul. Kalau bacaannya enggak luas dengan mudah dia keliru atau terjatuh pada kekeliruan dalam membaca karya-karya ulama alul hadis. Qala fa min nawil awal at-ta'lilu bi kadhibir rawi aw ghaflatihi aw su'i hifdhihi aw nahwi dhalika hatta laqad sammat Tirmidzi an-naskha illatan. Ya. Contoh yang pertama, yang apa namanya? Yang apa tidak khafi, yang tidak khafi. Ya, kata beliau at-ta'lil bil kadhibir rawi, karena kedustaan seorang rawi atau kelalaiannya atau kejelekan hafalannya atau yang semisalnya. Bahkan kata beliau At-Tirmidzi menyampaikan atau menamakan hadis-hadis yang mansukh sebagai illah. Hadis-hadis yang ada illah di dalamnya. Jadi harus paham ya. Misalnya hadza hadis mu'allal kata Tirmidzi. Apa yang dimaksud dengan mu'al di sini? Ternyata mansukh. Ya, mansukh itu kan jelas ya, artinya tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Kemudian yang kedua, wa min naw'i tsani, yakni illah yang tidak mencela, ya, jenis kedua illah yang tidak sampai mencela atau mencacati kesahihan hadis. At-ta'lilu bi mukhalafati la yaqdahu fi sihhatil hadis. Ini illah-illah yang tidak mencacati kesahihan hadis. Ka irsal ma wasalahu ats-tsiqah. Seperti irsal yang disambung oleh seorang yang tsiqah. Ada keterputusan tapi disambung oleh seseorang yang tsiqah. Wa bina'an 'ala dzalik qad qala ba'duhum minal haditsi sahih ma huwa sahihun mu'allal. Nah, dari sini kita bisa paham kalau ada seorang ulama hadis mengatakan hadis ini adalah hadis sahih yang mu'allal. Gimana itu? Kan kontradiksi. Sahih mu'allal. Karena yang mereka inginkan mu'allal di sini kecacatannya tidak sampai apa? Mencacati kesahihan hadis. Contohnya ya, dalam satu riwayat terjadi keterputusan, di riwayat yang lain disambung. Tayib, maka ini hadisnya sahih. Tapi apa mu'al? Kenapa? Karena dalam teks yang ada di hadapan dia itu adalah hadisnya terputus. Ya, mu'al. Ternyata disambung pada sanad yang lain. Pada sanad yang lain. Sehingga apa? Dikatakan hada hadis sahihun mu'allal. Ini hadis sahih, tapi mu'al. Sahih kenapa? Karena di sanad yang lain disambungkan. Mu'al kenapa? Karena pada nasnya ini, pada hadis ini, dia tidak disambung. Ya. Paham ya? Jadi ada dua periwayatan. Maka riwayat yang terputus ini disebutkan sahih mu'allal. Hadisnya sahih, tapi ada cacatnya. Paham nggak? Ini istilah yang lain maksudnya. Jadi antum harus paham ketika ada ulama lain yang menggunakan istilah mu'al, ya, mereka menggunakan lafad mu'al itu secara mutlak. Secara mutlak. Apa artinya? Hadis do'ifun mereka sebut hadis yang mu'al. Ya, berpenyakit. Ya. Walaupun sebabnya bukan sebab yang tersembunyi. Kan tadi syaratnya kan harus tersembunyi. Walaupun sebabnya adalah sebab yang tidak tersembunyi. Tetap mereka katakan sebagai hadis mu'al. Baik. Kemudian yang bagian keempat. Jalalatuhu wa diqqatuhu wa man yatamakkanu minhu. Kemuliaan, kedetailan, dan siapa yang benar-benar mutkin dalam permasalahan hadis mu'al. Qala ma'rifatu ila lil hadis min ajalli ulumil hadis. Mengetahui illah dalam sebuah hadis ini merupakan ilmu hadis yang paling mulia. Wa adaqqiha, dan yang paling detail. Li'annahu yahtaj ila kashfil ilal al-ghamidah al-khafiyah allati la tadhharu illa lil jahabidati fi ulumil hadis. Karena mengungkap illah ini ya membutuhkan li'annahu yahtaj ila kashfil ilal al-ghamidah, karena sangat dibutuhkan untuk menyingkap illah-illah yang rumit dan tersembunyi yang tidak tampak kecuali oleh jahabidah, melainkan tampak di hadapan al-jahabidah, orang-orang yang sangat unggul fi ulumil hadis, dalam ilmu hadis. Jadi tidak sembarangan seseorang itu ya untuk masuk membahas illah dalam hadis. Hanya ulama-ulama yang memiliki keunggulan, memiliki kelebihan, dia bisa membahas illah-illah dalam ilmu dalam hadis. Wa innama yatamakkanu minhu wa yakfa ala ma'rifatihi ahlul hifz wal khibrah wal fahm ats-tsaqib. Ya, hanya saja yang benar-benar mutkin terhadap illah hadis ini dan yang sangat kuat dalam mengenalnya adalah orang-orang yang ahlul hifz. Ya, yang benar-benar luas hafalannya, wal khibrah, memiliki keahlian, wal faham ats-tsaqib, dan juga memiliki pemahaman yang demikian mendalam. Ya, jadi tidak sembarangan seseorang ya mengetahui tentang illatul hadis. Dia harus benar-benar memiliki pengetahuan hadis yang luas. Kenapa? Karena dia bisa menghukumi hadis itu mu'al atau tidak setelah mengumpulkan sekian banyak jalan. Ya, sekian banyak jalan dia dapati, baru dia tahu, oh hadis yang ini, riwayat ini mu'al. Kenapa? Semuanya itu ada ketersambungan, kok tiba-tiba pada riwayat ini ada keterputusan. Berarti ada sesuatu. Atau sebaliknya, semuanya terputus, ini kok nyambung. Ya, maka apa? Di dalamnya baru ketahuan ada illah. Ya, oleh karena itu tidak sembarang orang, bahkan tidak sembarang ulama hadis masuk ke dalam pembahasan illah. Haruslah dia yang benar-benar memiliki pengetahuan yang demikian luas. Walihada lam yakhud ghimaratun aghimarahu illal qalil minal a'immah. Oleh karena itu tidaklah banyak yang masuk ke dalam pembahasan illat hadis kecuali sedikit saja dari kalangan para imam. Ya, karena susah, karena dia detail sekali, perlu benar-benar meneliti sekian banyak referensi untuk mengetahui hadis tersebut mu'al atau tidak. Kabdil Madini, contohnya Ibnul Madini, wa Ahmada, demikian juga Imam Ahmad, wal Bukhari dan al-Imam al-Bukhari, wa Abi Hatim, demikian juga Imam Abu Hatim, wa Daruqutni dan demikian juga al-Imam Ad-Daruqutni. Di antaranya juga Yahya Ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in, beliau juga ahli dari illatul hadis. Kalau di masa kita, wallahu ta'ala alam, Syekh Muqbil, beliau memiliki karya ini. Judulnya Ahadith Al-Mu'allah, Zohiruha Sihah. Zohiruha Sihah. Baik, nakif ilahuna. InsyaAllah pembahasan tentang hadis mu'al. Ya, ada beberapa pembahasan lagi, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Karena illah ini juga bukan hanya dari sisi sanad, dari sisi matan juga terdapat illah. Besok kita akan jelaskan dengan lebih mendetail. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.